Ini udah on ya? Kenapa ya? Udah. Nggak usah. Halo teman-teman. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu dah. Salam atasliman kathira. Amma ba'd. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan dihafalkan dulu matanya kemarin. Ya, setorkan hafalannya. Dari Nawasikhul Mubtada wal Khabar. Ya. Kalau babul awamil. Kana dan teman-temannya. Fama kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Adapun kana dan teman-temannya, maka merafakkan isim dan nasabkan khabarnya. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa abha, yaitu kana amsa asbaha abha dhalla bata sara laysa mazala man fakka ma fatia wa ma bariha ma dama wa ma tasarrafa minha, dan apa saja yang bertasarruf ataupun yang berubah-ubah darinya, apakah fi'il mudhari'nya ataupun masdarnya ataupun isim fa'ilnya. Nahu kana wa yakunu kun. Yakun dan kun adalah yang bertasarruf, yang berubah ataupun yang berasal dari kana. Asbaha yusbihu asbih, sama semuanya beramal sebagaimana fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya pun beramal, ya. Fi'il amarnya pun beramal, masdarnya pun beramal. Taqulu, engkau katakan kana zaidun qa'iman, kana zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisan wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan contoh ini. Kana zaidun qa'iman, artinya bagaimana kana fi'lun madhin naqis tarfa'u al-isma wa tansibul khabar. Zaidun اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Begitu juga ليس عمر شاخصا sama ya Rabbi dengan كان زيد قائما. وأقول القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها. سكتكان kata الشارح. Macam yang pertama dari yang menghapuskan hukum mubtada dan khabar adalah kana dan teman-temannya. Ini yang pertama. Ya. Kana dan teman-temannya. Apa itu makna akhwatiha? Aina dha'iruha fil amal. Yani yang sebanding dengan kana dalam hal amalan. Wa hadha al-qismu yadkhulu 'ala al-mubtada'i fa yuzilu raf'ahu al-awwala. Macam yang pertama ini yaitu apa? Kana dan teman-temannya itu masuk kepada mubtada sehingga menghilangkan rafa'nya yang pertama, yang tadinya sebagai mubtada setelah kemasukan kana dan teman-temannya tidak lagi dikatakan sebagai mubtada meskipun sama-sama marfu, tapi dikatakan dengan apa? Isimnya kana ataupun apa? Isimnya laisa ataupun yang lainnya. Ya. Wa yuhditsu lahu raf'an jadidan, dan memunculkan untuknya rafa' yang baru. Wa yusamma al-mubtada'u ismaha, dan mubtadanya berganti hukumnya dan namanya diganti dengan isimnya kana ataupun isimnya teman-temannya kana. Wa yadkhulu 'ala al-khabari fa yansibuh, kemudian masuk kepada khabarnya dan akhirnya menjadikan khabarnya yang tadinya marfu menjadi mansub. ya, masuk kepada khabar kemudian menasabkannya. Wa yusamma khabarah, dan dia disebut dengan khabarnya. Ya, pada contoh Muhammadun alimun, Muhammadun alimun, i'rabnya Muhammadun mubtada, ya kan? Alimun khabar. Nah, ketika kemasukan kana, maka jadilah apa? Kana Muhammadun aliman. Ya, berubah di situ hukumnya. Yang tadinya Muhammad sebagai apa? Mubtada, setelah kemasukan kana, maka dia berganti namanya. Yaitu apa? Isimnya kana. Ya. Pada dua keadaan ini Muhammad ya sama-sama marfu, cuma yang pertama dia sebagai mubtada, yang kedua sebagai apa? Isimnya kana. Adapun khabarnya ya, yang tadinya marfu, setelah kemasukan kana dan teman-temannya berubah menjadi mansub. Dan juga namanya berubah, yang tadinya disebut dengan khabar secara mutlak, ya, sekarang berganti menjadi apa? Khabar kana, mukhayyad ya. Khabar kana. Ya itu. Wa hadzal qismu thalathat 13 fi'lan. Macam yang pertama ini yaitu kana dan teman-temannya ada 13 fi'il. Al-awwalu yang pertama kana. Wa huwa yufidu ittisafa al-ismi bil khabari fil madhi. Yang pertama adalah kana, dan kana itu faedahnya adalah mensifati isim dengan khabar pada waktu yang lampau. Ya, yufidu ittisafa al-ismi bil khabari fil madhi, memberikan faedah tersifatinya isim dengan khobar pada waktu yang lampau. Ya. Imma ma'al inqita', ada kalanya pensifatan isim dengan khobar tadi ma'al inqita', terhenti, ya, tidak terus-menerus berlangsung. Nahu contohnya kana Muhammadun mujtahidan. Kana Muhammadun mujtahidan, dahulu Muhammad mujtahidan. Ya, dan sekarang dia tidak lagi sebagai seorang yang mujtahid, berubah. Dia sekarang keadaannya menjadi malas. Ya, di sini kalau kita terapkan dengan definisi tadi, karena di sini faedahnya mensifati isim dengan khobar pada waktu yang lampau. Di sini sifatnya apa? Mujtahid, kan? Muhammad disifati dengan ijtihad. Ini di waktu yang lampau. Karena Muhammadun mujtahidan, dahulu Muhammad adalah mujtahid. Dan sekarang dia tidak lagi apa? Sebagai seorang mujtahid. Terputus berarti, kan? Ini ma'al inqita'. Pensifatan, ya, ataupun disifatinya khobar, disifatinya isim dengan khobar di waktu yang lampau dan terputus, tidak berkelanjutan. Ya, contoh yang lebih bagus ya adalah yang disebutkan di dalam catatan kaki. Ya, contoh yang lebih bagus. Ya. Kalau contoh ini karena Muhammadun mujtahidan, ya bisa terhenti pensifatan khobar bagi isim, bisa juga berlangsung. Tapi kalau yang pada catatan kaki itu jelas itu terhenti pensifatannya, hanya terjadi di waktu yang lampau, yaitu lam yakun syai'an madhkuro hal ata'ala al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkuro. Bukankah telah datang kepada manusia saat di mana dia ketika itu belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut, ya kan? Belum diciptakan manusia, tidak ada apa-apanya, tidak disebut-sebut. Tapi sekarang sudah disebut-sebut sebagai apa? Manusia, karena sudah diciptakan. Ya, berarti ini kan pensifatan ketidakadaan bagi manusia itu sudah lewat. Ya kan? Lam yakun syai'an madhkuro. Di sini yakun isimnya dhamir huwa kembali kepada manusia. Lam yakun al-insan syai'an madhkuro. Manusia dahulunya, ya, bukanlah sesuatu yang disebut-sebut. Ya, karena belum diciptakan, belum ada. Dan sekarang sudah menjadi manusia yang disebut-sebut. Sifat ini karena, jadi faedah karena adalah mensifati isim dengan khobar di waktu yang lampau. Ada kalanya pensifatan, ya, pensifatan isim dengan khobar ini ma'al inqita', terputus, tidak berkelanjutan. Seperti ayat ini, lam yakun syai'an madhkuro, dahulu manusia, ya, bukanlah sesuatu yang disebut-sebut. Kalau diciptakan, maka dia disebut-sebut. Ya. Inqita', kan, berarti kan? Ya. Dahulu manusia bukanlah sesuatu yang tidak disebut-sebut. Setelah ini disebut-sebut, berarti terputus pensifatannya. Ya, awa wa imma ma'al istimrar, dan ada kalanya pensifatan isim dengan khobar itu disertai dengan kontinuitas terus-menerus. Contohnya wa kana rabbuka qadira, dan adalah Rabbmu maha mampu dari dahulu dan sampai sekarang dan terus-menerus. Ya kan? Di sini Allah disifati dengan apa? Al-Qudrah, ya kan? Al-Qudrah maksudnya. Disifati semenjak dahulu, tidak ada awalnya, dan terus-menerus hingga sekarang dan tidak ada akhirnya. Ini makna apa? Istimrar. Ya, kalau pada hak Allah biasanya bermakna apa? Al-istimrar ataupun ma'al istimrar. Bisa difahami ya? Jadi mensifati apa? Isim dengan khabar. Kalau pada contoh kana Muhammadun ghaniyan dan sekarang dia sudah miskin misalnya. Kana Muhammadun ghaniyan. Di sini Muhammad disifati dengan apa? Ya, kana Muhammadun ghaniyan dengan al-ghina, dengan kekayaan, tapi di waktu yang lampau. Sekarang sudah tidak lagi. Berarti apa? Ma'al inqita'. Itu ma'al inqita'. Kalau dikatakan kana Muhammadun ghaniyan sekarang masih kaya, berarti apa? Ma'al istimrar berarti. Wasani yang kedua, amsa. Amsa maknanya yufidu tisaf al-ismi bil khabari fil masa. Amsa ini faedahnya adalah mensifati isim dengan khabar di waktu sore, di sore hari. Contohnya amsal jawu baridan. Di sore hari, ya. Al jawu baridan, udara dingin. Di sini kan udara disifati dengan apa? Al bar, dengan dingin ya. Di waktu kapan? Di waktu sore, kelihatan di terjemahannya. Udara di waktu sore dingin. Di sini al-jau udara disifati dengan dingin. Di waktu apa? Sore. I'rabnya ya seperti tadi, amsa. Bagaimana i'rabnya amsa? Fi'il madhi min akhwati kana. Ya. Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar. Ya kan? Al-jau ismu amsa, isinya amsa. Marfu' 'alamat rafi'. Abdhamma al-zahiru ala akhiri baridan khabar amsa man mansubu ala matunasbi al-fatih al-zahiru ala akhiri. Persis amalnya seperti kana. I'rabnya juga seperti kana. Hanya saja dikatakan isim-isim amsa. Khabarnya khabar amsa. Wasalithu asbaha wa huwa yufidu tisafa al-ismi bil-khabari fi sabah. Kemudian yang ketiga asbaha. Asbaha ini faedahnya adalah mensifati isim dengan khabar di waktu pagi. Asbahal jaw mukfahiran. Udara ya di waktu dingin, di waktu pagi rasa dingin ataupun apa sejuk ya. Asbahal jaw mukfahiran. Ya, udara di pagi hari dingin. Sangat dingin. Sama juga. Di sini disifati udara dengan apa? Dingin di waktu pagi hari. Warabi'u yang keempat abha. Wa huwa yufidu tisaf al-ismi bil khabari fi dhuha. Abha faedahnya ya, kalau amalannya jelas ya seperti apa? Amalannya kana merafakan isim menasukkan khabar. Yang berbeda apa? Faedahnya, maknanya. Yaitu yufidu tisaf al-ismi bil khabari fi dhuha. Faedahnya adalah mensifati isim dengan khabar di waktu dhuha. Ya, sejak atau dimulai dari naiknya matahari setinggi tombak. Ya. Contohnya adha adzalibuna syaitan di waktu pagi hari atau di waktu duha. Ya, adzalibu santri itu, ya siswa itu nasyitan, bersemangat. Di sini adzalib disifati dengan annasyat di waktu duha. Wal khamisu yang kelima dhalla wa huwa yufidu ittisaf al ismi bil khabari fi jami'i nahar nahu dhalla wajhuhu muswadda. Al khamis yaitu dhalla. Dhalla itu faedahnya mensifati isim dengan khabar di seluruh siang. Siang dari mulai terbit matahari sampai tenggelamnya itu seluruh siang. Dhalla wajhuhu muswadda, di siang hari wajahnya menghitam. Ya. Di sini al-wajh disifati dengan as-sawad di waktu apa? Siang. Di waktu siang hari. Wasadis yang keenam. Bata wa huwa yufidu tisaf al-ismi bil khabari fi waqtil bayati wa huwa al-lail nahu bata Muhammadun masrura. Yang keenam bata. Faedahnya adalah yufidu tisaf al-ismi bil khabar, memberikan faedah pensifatan isim dengan khabar di waktu malam. Al-bayat yaitu al-lail. Contohnya bata Muhammadun masruro, di malam hari Muhammad masruro, bergembira. Muhammad disifati dengan as-surur di malam hari. Wasabi' yang ketujuh sara wa huwa yufidu tahawwul al-ismi min halatihi ila al-halah allati yadullu 'alayha al-khabar. Nahu sara at-tinu ibriqa. Sara at-tinu ibriqa. Sara faedahnya adalah yufidu tahawul al-ismi, memberikan faedah perubahan isim. Perubahan isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, yang keadaan yang lain tersebut ditunjukkan oleh khabarnya. Ya, memberikan faedah perubahan isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, yang keadaan yang lain tersebut ditunjukkan oleh khabarnya. Contohnya, sorotinu ibriqa, jadilah tanah itu ceret. Apa itu? Kendida. Kendida yang terbikin dari tanah. Ya. Sorotinu ibriqa, jadilah tanah tersebut ceret ataupun apa, kendi. Di sini kan ada perubahan. Yang tadinya tanah menjadi apa? Iya, ceret. Ya, ada perubahan. Ya, perubahannya ya sesuai dengan yang ditujukan dalam khabarnya. Supaya sara Muhammadun aliman. Jadilah Muhammad seorang yang alim. Ya, ada perubahan. Tadinya mungkin tidak alim. Ya. Wasamin laisa wa huwa yufidu nafi al-khabari 'an al-ismi fi waqti al-hal. Nahu laisa Muhammadun fahiman. Laisa faedahnya adalah menafikan khobar dari isim, ya, menafikan khobar dari isim di waktu sekarang, menafikan khobar dari isim di waktu sekarang. Contohnya, laisa Muhammadun fahiman, Muhammad sekarang tidak faham. Di sini mana khobarnya? Fahiman, dinafikan dari Muhammad. Muhammad gak faham, kan dinafikan nanti kan? Ya, al-faham, pemahaman dinafikan dari Muhammad di waktu kapan? Sekarang. Laisa Muhammadun fahiman. Sekarang Muhammad ya tidak faham, ya bisa jadi ya besok-besok dia faham karena rajin dan semangat murojaah misalkan. Ya. Ya, terkadang juga laisa itu bermakna dawam, terus-menerus. Ya, ketika ini untuk Allah Subhanahu wa taala, contohnya wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan berbuat zalim kepada hambanya selamanya, terus menerus. Ya. Ya, demikian. Tapi terkadang ya, amsa, asbaha, adha, dhalla, kemudian juga sara itu tidak mengandungi waktu, makna waktu. Ya, maknanya sara seperti sara maknanya, terkadang demikian. Ya, enggak mesti kalau antum dapati ada amsa, kemudian di situ ada keterangan waktu, enggak mesti. Terkadang maknanya sara. Tapi pada asalnya demikian. Ya. Dilihat ya konteksnya. Konteksnya dilihat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, bukan di pagi hari, maknanya sorok, dan jadilah kalian dengan sebab nikmat Allah ikhwana, bersaudara. Ya, di sini enggak ada makna apa? Waktu pagi enggak. Ya, di sini dilihat konteksnya. Pada asalnya demikian, ada makna keterangan waktu yang berbeda-beda. Tapi terkadang mana ya sorok, amsa, asbaha, adha, dhalla, makanya dilihat di situ konteksnya. Ya, ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelum kita masuk ke yang ke 9. Dan yang 9 ini ya, ada syarat-syarat tambahan. Kalau tadi ya, enggak ada syarat-syaratnya. Ya, kana Muhammadun aliman. Fi mudhari juga sama beramal. Yakunu misalkan. Ya. Kayak kun aliman. Irohnya bagaimana tuh? Kun aliman wala takun jahilan. Jadilah orang yang pandai, jangan orang yang jadi orang yang bodoh. Kun fi'lu amrin mabni 'ala sukun wa fa'iluhu al-bun fa'iluhu tapi wasmuhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Jadi isimnya yang ya. Kemudian aliman khabar kun mansub alamat nasbi fathah. Ya, beramal gitu. Ya, bahkan masdarnya pun beramal. Dan zurtu Muhammad, zurtu Muhammadan likaunihi aliman. Saya ziarah ke Muhammad karena dia seorang alim. Zurtu Muhammadan likaunihi aliman. Isimnya kaunnya itu yang majrur itu isimnya. Ya, aliman khabarnya kaun. Jadi masdarnya pun beramal. Meskipun isimnya lafadznya itu dia mudhaf ilaih, dia majrur, tapi maknanya apa? Marfu karena sebagai isimnya kaun. Ya, ada yang bertanyakan? Kalau kana Abu Huma Solian itu inkita. Ya, inkita. Wakana Abu Huma Solian sudah meninggal sih, apanya? Kisahnya kan dalam surat Al-Kahfi disebutkan. Wakana Abu Huma Soliha. Ya. Fa'aradtu, fa'arada Rabbuhuma ayyubdi lahuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Jadi ada ketika Nabi siapa? Nabi Khadir bersama Nabi Musa melalui seorang anak kecil kemudian dibunuh kan. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Musa, kenapa kau bunuh? Anak ini tidak berdosa, tidak bersalah. Ya, anak ini kalau dewasa akan menjadi anak yang durhaka seperti ini banyak kejelekannya. Sehingga Rabbu ingin ya untuk mengganti sehingga Rabbu ingin mengganti dengan yang lebih baik. Ya, kenapa demikian? Karena fakan Abu Umar Soliha. Karena kedua orang tuanya soleh, berarti di sini soleh masih ada ya? Pantai masih ada nggak? Kalau masih ada ya berarti masih meror, masih ada ya? Belum mati ya? Kalau yang mati itu yang ketiga itu ya, kasusnya jidar, amal jidar ya. Kalau ini masih ada berarti masih meror di situ. Hanya dilihat di situ konteksnya, masih meror berarti. Yang lain? Karena wa akhwatuha. Kenapa di waktu ya? Dia irobnya bagaimana? Ya akhwat karena wa akhwatuha. Karena dan teman-temannya karena. Ya kalau dia wa akhwat dia berarti majrur kan? Kalau majrur gimana? Irobnya sebagai apa? Iya. Kalau apa? Ini karena itu fi mahalli raf'in. Ya, fi mahalli raf'in dia, pada mahalnya rafa. Di sini karena wa akhwatuha. Dia sebagai apa? Khabar dari mubtada mahdhuf. Hadza karena wa akhwatuha. Ya. Lagi dihikayatkan dia. Maka dia dijadikan sebagai isim. Ya. Kayak boroba fi'lun madhin, boroba fi'l madhi ya, ketika itu dia sebagai isim mubtada. Tapi kalau dipakai dalam kalimat boroba Muhammad Zainal ya fi'l dia. Tapi kalau boroba fi'lun madhin ya sebagai isim dia, lafaznya fi'l cuma lagi dikaitkan boroba adalah fi'l madhi, maka dia i'rabnya mubtada. Ya, ditanyakan kepada yang mengkasroh apa alasannya. Iya. Atau mungkin karena menganggap kananya itu mudhaf ilaihi, hadza babu kana wa akhwatiha gitu. Bisa jadi karena memang ada yang menakdir seperti itu cuma kepanjangan gitu. Ya, berarti dia menakdirkan mudhaf yang dibuang. Hadza babu kana wa akhwatiha. Gitu. Tapi kalau fa'am makana ya di situ akhwatuha. Tapi kalau di judul tadi mungkin. Tapi kalau sudah fa'am iya mungkin kalau di judul masih mungkin. Karena menakdirkan mudhaf. Hadza babu kana wa akhwatihi. Jadi kananya juga fi mahalli jarin. Sehingga akhwatnya juga mudhaf. Iya, bisa demikian. Seringkali dibuang babnya. Hadza babu kana wa akhwatihi. Tapi kalau yang fa'am makana itu enggak bisa itu. Sama iya. Yang lain? Ya, cukup apa lanjut? Ya, ambil sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Wattasi'u wal'ashir wal'hadi'ashar wal'thani'ashar mazala man fakka ma fatia wa ma bariha wa hadhihi al-arba'atu tadullu ala mulazamati al-khabari lil-ismi hasbama yaqtadihi al-hal. Al-halu bahlala. Al-hal. Nahu mazala Ibrahimu munkira wa nahu ma bariha aliyun shadiqan mukhlisa. Yang ke 9, 10, 11, 12 adalah mazala man fakka ma fatia ma bariha. Wa hadhil arba'atu 4. Ya, ini 4 kalimat ini tadullu ala mulazamatil khabar lil ismi, menunjukkan tetapnya khabar bagi isim. Menunjukkan apa? Tetapnya khabar bagi isim. Ya, tetapnya ini hasba ma yaqtadhihil hal, sesuai dengan keadaannya dituntut. Ya, saya ulangi, yang empat ini menunjukkan tetapnya, kontinunya, ya, terus menerusnya khobar bagi isim. Tapi terus menerusnya itu sesuai dengan keadaannya tentunya, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Ya. Contohnya, mazala Ibrahim mungkiro, terus menerus Ibrahim mengingkari. Apakah saya mati? Ya enggak, sesuai dengan keadaannya gitu. Seperti mazala Ibrahimu qaiman, terus menerus Ibrahim berdiri. Apakah dia berdiri terus? Enggak pernah duduk, enggak pernah tidur? Enggak. Tapi keadaannya itu dia seringnya berdiri. Gitu. Keadaan yang paling sering dari Ibrahim adalah berdiri. Dengan kata mazal Ibrahim mungkin apa? Qaiman. Jadi sesuai dengan keadaannya. Ada yang mungkin terus menerus. Iya. Ada yang terus menerus. Ya kalau pada Allah ya terus menerus. Contoh yang lain, ma bariha aliun shodiqon mukhlison, terus menerus Ali sebagai teman yang tulus, ya. Terus menerus. Berbeda kan tentunya keadaan ini dengan tadi mazala zaidun qaiman. Ya. Mungkin masing-masingnya diterjemahkan dengan terjemah yang sama ya, terus menerus. Cuma terus menerusnya berbeda gitu keadaannya, bukan satu keadaan gitu. Ya, tergantung keadaannya terus menerusnya. Aitu wa 13 ma dama wa huwa yufidu mulazamat al khabari lil ismi adha lahu la a'dilu khalidan ma dumtu hayya. Yang ke-13 adalah madama, faedahnya adalah mulazamat al khabar lil ismi adha, sama seperti yang sebelumnya ya. Yaitu menunjukkan tetapnya khabar bagi isim, terus menerusnya khabar bagi isim. Contohnya la'adilu Khalidan madumtu hayya, saya tidak akan mencerca Khalid selama saya hidup. Mana di sini isimnya? Ya ta itu dumtu. Dama ya dumu, untuk ta dumtu. Hayya sebagai apa? Khabar dama, selama saya hidup. Nah itu, saya akan terus menerus ataupun saya tidak akan mencela Khalid selama. Ya, mana selama? Ya, selama saya masih hidup. Ya, irobnya, ya, coba di irob, tadi belum di irob ya. Mazala Ibrahimu mungkiro, mazala Ibrahimu mungkiro, ma nafiyah, huruf dia. Zala fi'lun madhin min akhwati kana, tarfa'ul isma tansibul khabar. Ibrahim ismu zala marfu' alamat rafi, dhammat dhahirah 'ala akhiri. Mungkiro khabar zala mansub 'alamat nasbi. Fathah Zahirah ala akhirih. Ya, sama juga ma'barih aliyun shodiqon mukhlishon, itu sama i'rabnya. Sekarang satu lagi, la'adilu khalidan madumtu hayya, la nafiyah, sama juga huruf ya. La itu ada yang nafiyah, ada yang nahiyah. Kalau yang nahiyah yang menjazmkan ya kan, la taqra, la tajlis ya. La'adilu, saya tidak akan mencerca Khalid ya. A'adilu fi'lun mudari'un marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazim 'alamat raf'i ad-dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana, jadi 'adala ya'dilu, untuk ana 'adilu. Khalidan maf'ulun bih mansub 'alamat raf'i al-fathah adh-dhahirah 'ala akhirih. Ya, kemudian maknya apa maknya? Ya, maknya di sini masdariyah dzarfiyah. Kenapa disebut dengan mak masdariyah? Karena dia membentuk dengan fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Kemudian kenapa dia disebut juga dengan apa? Mak dzarfiyah, karena dia mengandung makna keterangan waktu. Iya, selama. Itu dari mana kita ambil makna selama itu? Pada mak itu. Selama kan waktu itu. Iya kan? Selama kan waktu. Kemudian dumtu. Dumtu. Bagaimana dumtu irobnya? Dama. Dari dama itu. Dama. Kalau untuk saya dumtu, lihat fi'il mudhari'nya, dama yadumu dumtu, ya kan? Ya, dama fi'ilun mudhari'un fi'ilun madhi mabni ala sukun. Jadi soal itu dhamir rafin mutaharik atta dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahali rafin is ismuha, ismu dama, isimnya dama, bukan fa'il ya, ingat ya. Ini kita sedang membahas fi'il-fi'il yang naqis, yang dia ya butuh kepada isim dan khabar, bukan kepada fa'il dan maf'ul, bukan. Hayyan خبر دائما من منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يا تأويلنيا يا ما دمت حيا itu muddata dawami hayyan. Ya, muddata itu diambil dari makna dzarf tadi. Tadi kan mak disebut dengan apa? Dengan apa? Dzarf, ya kan, dzarfiyah, mengandung makna keterangan waktu. Ah, ini dimunculkan dengan isim dalam bentuk muddah. Kemudian masalahnya dawam. Jadi kalau ditakwil itu muddata dawami hayyan. La a'dhiru khalidan muddata dawami hayyan. Ya. Jadi muddata itu menunjukkan keterangan waktunya, dawam itu masdarnya, iya kan? Sehingga dikatakan ma di sini dengan apa? Ma masdariyah dan dzarfiyah. Kenapa disebut dengan ma masdariyah? Karena dia melebur dengan fi'ilnya menjadi masdar. Apa masdarnya? Dama, dawam. Kemudian juga disebut dengan ma dzarfiyah. Kenapa? Karena mengandung makna apa? Dzarf itu waktu. Apa itu? Muddah. Sehingga muddata dawami. Terus seperti itu. Kalau ada yang seperti ini modelnya. Ya, madama ditafsirkan dengan apa? Muddata dawami. Muddata dawami. Ya, sampai di sini ada yang belum paham. Yang majalah tadi Iya, kalau secara zahir ya terus menerus. Ya, cuma tinggal dicek hadisnya sesuai apa tidak gitu kan. Iya, hadisnya. Iya. Ya, pada asalnya terus menerus sampai itu. Kecuali memang di situ ada keadaannya menunjukkan istilahnya enggak terus menerus. Iya. Seperti ada mengkhususkan keterangan. Ya, setelah misalkan tua ditinggalkan atau kenapa ya ada keterangan yang berarti dibatasi terus menerusnya. Maksudnya enggak mesti gitu. Kita gunakan mazalah itu sampai mati enggak mesti. Iya. Seperti mazalah Muhammadun Poliban. Nah, terus nanti asal Muhammad sebagai seorang polib dia rajin. Ya, apakah dia seorang polib terus? Enggak, iya kan? Lama-lama jadi ustaz juga karena rajin. Iya. Lihat keadaannya, sesuai dengan keadaannya. Ya, dilihat indikasi-indikasinya al-lahik ataupun al-lahik yang juga sabit, kemudian siap konteksnya yang mendahului dan yang setelahnya, kemudian juga konteks. Ada gak dalam Al-Quran yang ada salahnya? Ada kan wala yazaluna mukhtalifina. Ah, seperti ini ada pengunjung illa ya, marrahim ya. Wala yazaluna mukhtalifin. Senantiasa mereka manusia itu mukhtalifin, terus berselisih, berpecah. Illa marrahim, ada yang dicelikan. Jadi orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mazala Muhammadun qa'iman illa, misalkan annya dia abu, kecuali bapaknya datang. Dia ngampek, berdiri terus. Kalau bapaknya datang baru apa? Duduk, misalkan. Mazal Muhammadun qa'iman. Enggak ada yang lain? Jadi yang empat ini sama kegunaannya sama. Iya. Iya, bedanya tadi. Iya, bedanya kalau pada ma yang masuk kepada dhamma itu maknya disebut dengan apa? Ma masdariyah dan dzarfiyah. Ya, kalau ma yang masuk kepada zala infaka fatiyah disebut ma apa? Nafiyah. Nafiyah. Kalau ma masdariyah dzarfiyah itu ditakwil menjadi masdar. Dan di situ disertakan makna dzarf yang takwilannya muddata dawam. Ya-nya dari mana? Dari ta itu. Iya, dhamir ta-nya itu diganti dengan dhamir ya. Ya, yaitu karena di majrur diganti dengan dhamir ya karena dia mubafilai. Kalau tadi enggak ditakwil, ma fatia, ma zala, man fa enggak ditakwil. Oh, ya, ma bariha bisa. Sama. Mazala, manfaka, mafatiha, mabari sama. Boleh diganti mazala, boleh mabariha. Ini sama. Sama. Ah, diantara perbedaannya, kalau madama itu enggak boleh ya antum ucapkan dalam kondisi tidak ada yang mendahului dari kalimat sebelumnya, enggak boleh. Ya. Kalau tadi mazala manfaqa mafati bisa antum mulai kalimat darinya ya kan? Mazala Muhammad, mazala Ibrahim mungkin boleh. Tapi kalau madama langsung enggak boleh. Madum tu hayya, selama saya hidup ada apa? Karena ma ini ya dengan fi'il ya setelahnya ditakwil menjadi masdar mufrad. Ya, mufrad jadi. Harus ada sesuatu yang mendahulunya. Kalau langsung bikin kalimat madum tu aliman. Maknanya apa? Selama saya berilmu. Maksudnya ada apa selama saya berilmu? Iya kan? Misalkan madum tu ghaniyan, selama saya kaya. Enggak boleh ini. Antum tiba-tiba mengucapkan ucapan ini tanpa ada sesuatu yang mendahulunya. Kecuali kalau antum dahului sebelumnya. Iya. Misalkan apa? Hah? Atasaddaq. Ya. Alal fuqara, saya akan bersedekah kepada fuqara madum tu ghaniyan, selama saya kaya. Baru benar ya kan? Ya, baru benar. Jadi kalau madama itu diucapkan tidak boleh ya, di awal harus ada kalimat yang mendahulunya. Ya. Adapun yang sebelumnya itu boleh di awal. Ya. Itu penting. Ya, makanya di sini contohkan kan ada yang mendahului kan la azilu khalidan madum tu hayya. Kayak alasan gitu loh. Enggak boleh langsung madum tu hayya. Apa dalam surat Al-Kahfi itu tentang apa? Siapanya Nabi Isa? Wa kana ya'muru bis-salati waz-zakati madum tu hayya. Ayatnya gimana? Ada yang hafal? Inni Abdullah yasani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis-salati wa wasani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan Allah berpesan kepadaku dengan salat, zakat, ma dumtu hayya, selama saya hidup. Nah, ada yang mendahului. Ya, yang lain enggak ada? Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Ya, kalau sudah paham tinggal dihafalkan dan terus diulang-ulang. Ya. Ya kalau nggak ada, maka kita coba di sini. Sisanya, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Bismillah. Subhanallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.